menarik tentang burung beko. Nah, sekarang dengerin ceritanya baik-baik ya. Hai kawan-kawan, ada cerita menarik. Ceritanya lucu tapi perlu dipikirkan. Seekor burung beko punya niat yang baik. Makanan utama kan dititipkan. Ikan kecil yang biasa jadi santapan. Akan melihat dari pesawat datang. Santapan yang lebat. Kita bertemu kembali dengan bingkisan kesayangan kita, Sanggar Cerita, dengan judul Si Paruh Panjang. Pada pagi hari itu, seekor burung blekok sedang terbang mengitari lautan untuk mencari makanan. Ia dijuluki dengan nama Si Paruh Panjang. Sebenarnya Si Paruh Panjang itu berhati baik. Tetapi, ia dimusuhi bangsa ikan dan binatang yang hidup di air karena ia terkenal suka makan ikan. Ia sedih sekali dan melamun. Kecil dan binatang air lainnya, lalu aku harus makan apa? Kau melamunkan makanan, bukan? Oh, kau air, temanku yang baik. Kau tahu tentang kesedihanku. Ah, sudahlah. Makin sedih, makin kurus kau. Soal makanan saja bingung. Aku harus makan apa kalau bukannya ikan-ikan kecil itu? Memang kau dimusuhi bangsa ikan. Habis, ikan-ikan itu bergizi, bikin badan jadi sehat. Ah, ada makanan yang bergizi lainnya. Ah, coba katakan apa itu. Bayam, kangkung, kacang. dan banyak lainnya lagi. Ah, aku tidak senang makan sayur-sayuran. Nah, begitu sih. Salahmu sendiri. Padahal semua itu sehat. Ah, bagaimana ya? Sebetulnya aku tak bermaksud jahat pada mereka. Tidak semua ikan aku makan. Ah, begini saja. Kalau kau mau cari ikan, carilah ikan-ikan yang sudah mati. Apa? Ikan-ikan yang sudah mati? Iya, kan banyak. Itu, yang di pinggir pantai, yang di tanah pasir, atau yang banyak mengapung di lautan. Apa ada? Banyak. Aku sering melihat. Usahakanlah, pasti dapat. Dan kau tidak perlu dimusuhi bangsa-bangsa ikan. Ah, baiklah. Akan ku coba. Hei, apa itu? Ah, biasa paruh panjang. Teman-temanmu bukan? Ah, oh iya, burung-burung camar. Ah, pasti mereka mau mengajakku cari makan. Dasar bangsa burung, taunya bersenang-senang saja. Bukan begitu, Air. Kita kan setia kawan, dalam suka dan juga dalam duka. Hei, burung-burung camar, ayo berjuang. Kita cari makanan untuk anak istri kita. Dimusuhi oleh bangsa ikan. Lalu kita mau makan apa? Lebih baik kita mencari ikan-ikan yang sudah mati. ikan mati. Pih. Makan ikan mati. Pih. Mana tahan. Iya. Bisa-bisa kita akan ditertawakan anak-anak kita. Iya. Itu saran si Air. Aku juga setuju. Daripada timbul peperangan dan kekacauan antara sesama binatang. Tidak, tidak. Aku tidak setuju. Aku tidak takut pada ikan-ikan besar. Iya, apa? Aku juga tidak setuju. Aduh, suara apa itu? Aduh, Camar. Aduh, Camar. Iya, itu suara apa itu? Rupanya bahaya mengancam kita. Tenang, Camar. Aduh, jangan aduh, bingung. Tenang saja. Aku takut. Kita lari saja, yuk. Tadi ayo. Kau bilang tidak takut. Sekarang buktikan. Anggapilku. Jangan coba-coba lari, ya. Anggapilku. Kau tahu aku siapa? Gilgapilku. Gilgapilku. Akulah raja ikan gergaji yang ditakuti bangsa-bangsa ikan semuanya. Gilgapilku. Ikan gergaji. Iya. Sudah lama kalian kuincar. Dan baru kali ini kalian kutemukan di sini. Ampun tuanku ikan gergaji. Sudah lama kau menghabiskan ikan-ikan kecil yang hidup di lautan. Kau makan seenakmu. Gelegapelku. Apa tidak kau pikirkan itu merugikan dan membuat marah bangsa ikan? Gelegapelku. Maafkan kami. Semua itu karena naluri dan kodrat kami. Aku tidak mau tahu. Pokoknya bangsa ikan telah dirugikan. Kalian harus kuhukum. Lebih baik kita lari saja. Coba lari sekarang. Tak bisa. Gelgapelku. Di atas lautan seluruhnya sudah kupasang jaring yang besar dan lebar. Semua pasukan ikan telah siap menunggu perintahku. Hei, tengawai. Siap. Legap-legup. Tangkap si paru panjang dan burung-burung camar itu. Siap, tuan. Belakang kerugu. Masukkan mereka ke penjara cepat. Pada waktu itu, kebetulan sekali permaisuri ikan gergaji menderita sakit. Perutnya bengkak meradang. Tak ada yang dapat menyembuhkannya dan tak ada yang dapat menghiburnya dari kesakitan dan kesedihan. Raja ikan gergaji itu bingung sekali. Sementara itu, untuk menghilangkan kesepian dan kekecewaan, si paruh panjang mengajak teman-temannya membuat keramaian. Pada kesepian dan sedih terus, mendingan kita membuat orkes. Setuju? Kalau begitu, kita bagi-bagi tugas. Paruh panjang yang tarik suara, ya. Aku jadi tabuhan dan gendang. Aku mengeluarkan suara trompetku. Mari kita mulai. Ayo. Punya apa? Apa saja. Pokoknya yang serem, ya, dan bisa menarik perhatian Raja Ikan Gergaji. Tidak bisa dikorok dengan gergajinya. Baru tahu kamu. Jangan takut. Pokoknya lagunya kita namakan saja apa tadi? Gelagap Glugup. Gelagap Glugup. Gelagap Glugup. Ah, sudah, kita mulai saja. Ayo. Satu, dua, tiga. Gelagap Glugup. Diam kamu semua. Kalian itu ditahan, tahu? Mau senang sedikit saja tidak boleh. Hiburan lepas senja dong, Om. Kan kau senang mendengar nyanyian merdu kami ini, penjaga. Merdu apanya? Bising. Kalian tahu kenapa kerajaan sedang sepi? Kenapa? Permaisuri Raja Ikan Gergaji sedang sakit keras. Tahu? Maka tidak ada hiburan. Tidak ada keramaian. Semua berkabung. Kesehatan Tuan Putri akan terganggu kalau mendengar berisik. Nah, itu. Kenapa semua bangsa ikan sedang bersedih hati? Begitu. Kenapa tidak diobati? Tidak ada yang bisa. Penyakitnya sulit disembuhkan. Begini, penjaga. Beritahukan kepada Raja Ikan Gergaji itu, kami bertiga sanggup mengobati penyakit permaisuri. Ya, betul. Apa? Kalian bisa? Tidak mungkin. Syaratnya apa sih? Syaratnya berat sekali. Kalau gagal, kalian akan celaka sendiri. Pokoknya kami akan berusaha. Hadapkan kami pada raja. Iya. Baiklah, siapa tahu. Aku harus memberitahu raja dulu. Kamu kenapa berani? Padahal kan belum tahu syaratnya. Ini kesempatan, Camar. Kita akan menggunakan akal sebaik-baiknya. Yang penting tujuan kita baik. Iya. Menolong yang sakit dan kesusahan. Biarpun mereka menganggap kita musuh. Nah, itu ikan penjaga datang. Iya. Bagaimana, penjaga? Apakah dikabulkan? Iya. Raja Ikan Gergaji bersedia menerima kalian. Jangan kesenangan dulu. Kalau kalian gagal, habislah kalian. Tes. Leher kalian akan dipenggal. Ayo, siap-siaplah. Baik, kalian akan aku beri kesempatan. Memang aku ingin istriku sembuh dan bisa tertawa dan bergembira seperti sedia kala. Baik, tuanku. Gelegap-legup. Jadi begini, kalau istriku bisa sembuh tapi tidak bisa bergembira, kalian akan kupenggal kepala kalian. Demikian juga, meskipun istriku bisa bergembira, tetapi tidak sembuh, sama saja, kalian akan celaka. Baik, tuanku. Kami sanggup. Cepat laksanakan tugas kalian. Aku tidak ingin istriku menderita lebih lama lagi. Glegap-glegu. Bahagia. Kau tidak bohong. Kau bisa. Kami akan berusaha dan menolong Tuan Putri. Percayalah. Sakit sekali. Apa tidak? Aduh. Ini menit. Teruslah berteriak. Teruslah berteriak. Saya akan menyuntik dengan paruh saya. Terjalinlah persahabatan yang erat berkat pengertian dan saling tolong-menolong. Hmm.